Alangkah cantiknya dunia ini bila wanita untuk mengabdi. Alangkah cantiknya dunia ini bila wanita untuk mengabdi. Alangkah cantiknya dunia ini bila wanita untuk mengabdi. Alangkah cantiknya dunia ini bila wanita untuk mengabdi. Wanita yang cantiknya dunia ini bila wanita untuk mengabdi. Alangkah cantiknya dunia ini bila wanita untuk mengabdi. Wanita maka itu dilalaikan menentang perintah Tuhan. Ingatlah, ingatlah manusia yang beriman, Tuhan menjadikan kita untuk berbuat kebajikan. Salat itu diwajibkan bagi orang yang beriman. Jika itu dilalaikan menentang perintah Tuhan. Ingatlah, ingatlah manusia yang beriman, Tuhan menjadikan kita untuk berbuat kebajikan. Thank you. Love. Tidur jangan.